berbunganya hati. Waktu kita pertama kali jumpa di jalan ini, berbicara tanpa kata, hanya mata, dan lalu turun ke hati. Hati gerimis turun senja hari, mengiringi bersatunya hati. Tak terasa hari ini sudah sewindu lebih, kau dan aku jadi satu, saling satunya hati. Tak terasa hari ini sudah sewindu lebih, kau dan aku jadi satu, saling merasa tak bisa hidup tanpamu. Gerimis turun lagi senja, saksi kita.